restan mata dilarang. Aku sing iso nampa, aku iso legowo. Lo neng ngarep mata kowe ra bilu wong liya mbok masano aku, mbok melasno aku. Cintaku tak terbatas waktu, oh sayang.